تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في دين أعزكم الله، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab التوحيد. Pembahasan kita masuk pada bab yang ke-15. Qala rahimahullahu ta'ala: babu qalillahi ta'ala hatta idha fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-aliyyul kabir. Bab firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Saba ayat yang ke-23: sampai apabila dihilangkan rasa takut dari hati mereka, mereka mengatakan apa yang diucapkan oleh Rabb kalian, dan mereka mengatakan al-haq, kebenaran yang diucapkan oleh Rabb kalian, wa huwal aliyul kabir, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dan maha besar. Syarah penjelasannya: qawluhu hatta idha fuzzi'a an qulubihim, sampai apabila dihilangkan rasa takut dari mereka, ay zalal faja'u anha, maknanya hilang rasa takut dari hati mereka. Qalahu Ibnu Abbas wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ini diucapkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, wa Abu Abdurrahman As-Salami wa Sya'bi wal Hasan wa ghairuhum. Ini juga pendapatnya Abu Abdurrahman As-Salami, Imam As-Sya'bi, Hasan Al-Basri, dan yang lainnya. Yeah. Makna hatta idha fuzzi'a an qulubihim, maknanya apabila hilang rasa takut dari hati-hati mereka. Siapa yang dimaksud dengan mereka dalam ayat ini? Wa qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir, qala ba'duhum, berkata sebagian mereka, sebagian ulama, alladhi fuzzi'a an qulubihim al-malaika, yeah, yang dihilangkan rasa takut dari hati-hati mereka, yang dimaksud di sini adalah para malaikat. Qalu wa innama fuzzi'a an qulubihim min ghasiyati tusibuhum inda sima'ihim kalam Allah bil wahyi. Mereka mengatakan sesungguhnya dihilangkan rasa takut dari hati mereka, yeah, dari pingsan yang terjadi pada mereka ketika mendengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, yeah, dengan wahyu. Jadi para malaikat, nah, ketika mereka mendengar firman Allah, terpingsan. Nah, ketika hilang rasa takutnya, bangun dari pingsannya, mereka mengatakan, "Mada qala rabbukum?" Apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Ya. Mereka mengatakan, "Qalul haq." Kebenaran yang diucapkan oleh Rabb kita. Nah, disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir, sekali lagi yang dimaksud dalam ayat ini adalah malaikat. Ya, sampai apabila dihilangkan rasa takut dari hati-hati mereka, yang dimaksud adalah dihilangkan rasa takut dari malaikat. Kenapa bisa demikian? Sebutkan tadi, dikarenakan dari malaikat pingsan. Ya, terjadi pada mereka ketika mendengarkan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Ibnu Atiyah, berkata Ibnu Atiyah, fil kalami hadfun yadullu alaihi al-zahiru. Di dalam ucapan ini ada kata yang dibuang, ditunjukkan oleh zahir yang terbaca dalam ayat ini. Nah, ka'annahu qala walahum syufa'a kama taz'amuna antum. Seakan-akan ya, dia mengatakan, dan mereka bukanlah pemberi-pemberi syafaat sebagaimana kalian mengklaimnya. Baluhum abadatun muslimuna abada. Akan tetapi mereka adalah hamba-hamba Allah, hamba-hamba yang menyerahkan dirinya kepada Allah selama-lamanya. Ya'ni munqadun. Mereka adalah hamba-hamba yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat. Malaikat bukanlah pemberi syafaat sebagaimana mereka anggap, sehingga dijadikan sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi malaikat adalah hamba-hamba Allah yang menyerahkan dirinya kepada Allah selama-lamanya, tunduk kepada Allah. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sampai apabila dihilangkan rasa takut dari hati mereka, wal murad al malaikah ala makhtarahu ibnu jarir wa ghairuhu. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah para malaikat sebagaimana yang dipilih oleh ibnu jarir dan yang lainnya. Qala ibnu katsir, berkata ibnu katsir, wa huwa al haq, dan itulah pendapat yang benar. Ya, yang dimaksud dalam ayat ini adalah malaikat. Alladzi la miryata fihi, yang tidak ada keraguan padanya. Lisihatil ahadis fihi wal asar, dikarenakan sahihnya hadis-hadis dan asar-asar terhadap makna dari ayat yang dibacakan tadi. Nah, waqala Abu Hayyan, berkata Abu Hayyan dalam kitabnya Al-Bahrul Muhit, tadaharat al-ahadisu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna qawlahu hatta idha fuzzi'a an qulubihim innama hiya fil malaika. Nah, telah banyak hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya ucapan Allah hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sampai apabila dihilangkan rasa takut dari hati mereka, sesungguhnya itu tentang malaikat. Ya, ini tentang malaikat. Idza sami'atil wahya ila Jibril ya'muruhu Allahu bi. Ketika mendengarkan wahyu disampaikan kepada Jibril yang Allah perintahkan dengannya. Sami'at kajarri silsilatil hadid ala safwan. Malaikat mendengar gemerincing seperti rantai besi yang diseret di atas batu licin yang keras. Ya, ini ketika mendengarkan wahyu. Nah, jadi seperti mendengar ya, gemerincing. Nah, ibarat rantai besi yang diseret di atas batu yang licin. Ini bagaimana suaranya? Suara yang linu, yang ngeri. Nah, ini ketika mendengar wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga telah kita sampaikan bahwasanya para anbiya itu mendapatkan ujian yang sangat besar. Ya. Hingga ketika mereka mendapatkan wahyu, ini pun ujian. Ya. Sampai mendengar sesuatu yang seperti itu keadaannya. Ya. Sampai Rasulullah berkeringat dingin ketika mendengar wahyu tersebut. Ya. Sampai menggigil. Nah, ketakutan. Nah, dan ternyata malaikat pun ketika mendengar wahyu Allah Subhanahu wa taala sampai pingsan. Nah. Sebutkan kajarri silsilatil hadid ala safwan. Ya. seperti gemerincing. Nah, rantai besi yang diseret di atas batu yang licin. Fatabazza'a inda dalika ta'ziman wa haibatan. Fatabza'u inda dalika ta'ziman wa haibatan. Maka malaikat tersebut merasa takut. Ketika mendengarkan wahyu. Ta'ziman sebagai bentuk pengagungan. Dan haibatan. Ya, kewibawaan yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Sampai takut kemudian pingsan. Nah, sehingga ketika hilang rasa takutnya, ya, bangun dari pingsannya, mereka mengatakan apa yang diucapkan oleh Rabb kalian. Nah, kemudian dikatakan lagi yang diucapkannya adalah kebenaran. Waqala wa bihadha al-ma'na min dhikri al-mala'ikah fi sadri al-ayat tattasiku hadhihi al-ayatu al-ula. Maka dengan makna ini, ya, disebutkan malaikat di awal ayat ini selaras. Nah, ayat ini selaras dengan yang pertama. Wa man lam yash'ur anna al-mala'ikata musharun ilayhi min awwali qawlihi alladhina za'amtum lam tattasil lahu hadhil ayah bima qablaha. Dan barang siapa yang tidak merasakan bahwasanya malaikat, ya, diisyaratkan kepada mereka dari awal ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kalian kira Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia menyatakan ayat ini tidak nyambung dengan yang sebelumnya. Nah, sehingga kesimpulannya, ya, ayat ini dari awal, ya, sampai ayat yang kita bacakan tadi menyebutkan tentang malaikat. Sehingga nyambung dari awal sampai akhir. Ya, ketika Allah sebutkan alladzi za'amtum, ya, yang kalian klaim, yang kalian kira Tuhan-Tuhan selain Allah, yang dimaksud adalah malaikat. Nah, di mana mereka menjadikan malaikat sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal malaikat itu pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dijadikan Tuhan selain Allah? Malaikat ketika tadi mendengar wahyu Allah Subhanahu wa taala takut. Bahkan sampai pingsan. Nah, ketika hilang ketakutannya, baru mereka mengatakan, ya, apa yang diucapkan oleh Rabb kalian. Qaluhu qala rabbukum. Ucapan dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi, qala rabbukum. Berkata Rabb kalian, wa lam yaqulu madza khalaqa rabbuna. Dan mereka tidak mengatakan apa yang diciptakan oleh Rabb kita. Ya. Kenapa? Walau kana kalamullah makhluqan laqalu madza khalaqa. Kalau seandainya firman Allah, ucapan Allah itu makhluk, niscaya mereka akan mengatakan apa yang diciptakan oleh Rabb kalian. Ya. Tapi dalam ayat tadi mereka mengatakan madza qala rabbukum, apa yang diucapkan oleh Rabb kalian. Ini menunjukkan bahwasanya kalamullah, ucapan Allah itu bukan makhluk. Ya. Jadi ketika mereka hilang rasa takutnya, yang diucapkan madza qala rabbukum, apa yang diucapkan oleh Rabb kalian. Mereka tidak mengatakan madza khalaqa rabbukum, apa yang diciptakan oleh Rabb kalian. Tidak mengatakan demikian. Ya. Tapi mengatakan apa yang diucapkan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalamullah itu nah, bukan makhluk. Ya. Di antara kalamullah adalah Al-Quran. Ya. Begitu juga kitab-kitab yang sebelumnya. Taurat, Injil. Ini kalamullah. Nah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalamullah, ucapan Allah bukan makhluk. Sehingga Al-Qur'an bukanlah makhluk. Ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an itu ucapan Allah, bukan makhluk. Ya. Sehingga tidak ada kesalahan sedikit pun pada Al-Quran. Nah, kenapa dikatakan ucapan Allah Subhanahu wa taala? Bukan makhluk. Ya. Beda dengan Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Nah, sehingga batilnya ucapan ini berkonsekuensi sebagaimana makhluk ada kesalahan, maka Al-Quran pun ada kesalahan padanya. Na'udzubillah. Padahal di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, barang siapa yang mengingkari satu ayat saja dalam Al-Quran, maka dia jatuh kepada kekafiran. Nah, di sisi lain, ada kelompok Asy'ariyah yang mengatakan Al-Quran kalamu nafsani. Yeah. Jadi Al-Quran itu adalah ucapan yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diungkapkan oleh Malaikat Jibril. Intinya mereka ingin mengatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah ucapannya Jibril. Nah, Jibril mengungkapkan apa yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, mereka pun ingin menyatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Tapi tidak berani langsung mengucapkan demikian. Yeah. Tapi mereka membuat syubhat dengan mengatakan tadi, Al-Quran kalamu nafsani. Al-Quran itu ucapan yang ada pada diri Allah, tanpa ada suara, tanpa ada huruf-huruf. Tapi ada pada diri Allah Subhanahu wa taala dan diungkapkan dengan suara dan huruf-hurufnya oleh Malaikat Jibril. Ini pun ucapan yang batil. Nah, kalau kita perhatikan di sini, mada qala rabbukum, apa yang diucapkan oleh Rabb kalian. Yang namanya ucapan itu mesti ada suara dan huruf-huruf yang keluar. Kalau sekedar ya, dalam hati saja, dalam diri saja, nah, ini bukan ucapan. Ya, tanpa ada suara, tanpa ada huruf. Nah, sehingga mereka pun Asy'ariyah menyimpang dalam masalah ini. Ahlussunnah wal Jamaah menegaskan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Yeah. Al-Quran itu adalah kalamullah, ucapan Allah, bukan makhluk. Di antaranya ayat yang kita bacakan ini. Ketika hilang ketakutannya setelah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, yang mereka ucapkan, mada qala rabbukum, apa yang diucapkan oleh Rabb kalian. Mereka tidak mengatakan apa yang diciptakan. Kenapa? Dikarenakan mereka memahami bahwasanya kalamullah un Allah makhluk. Nah, intaha min sarhi Sunan Ibn Majah. Ya, selesai penukilan dari syarah Sunan Ibn Majah. Wa mislu al hadis qala rabbuna ya Jibril. Dan semisalnya ya, dalam hadis Mada qala rabbuna ya Jibril? Apa yang diucapkan oleh Rabb kami wahai Jibril? Wa amsalu hadhihi fil kitabi wa sunnati katsir. Dan yang semisal dengan ini banyak sekali dalam kitab dan juga sunnah. Wa qawluhu dan ucapannya dalam ayat tersebut qawlul haqq. Mereka mengatakan al haqq, kebenaran yang diucapkan oleh Rabb kita. Ay qalu qala Allahu al-haq. Maksudnya mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kebenaran. Wa dhalika li annahum idza sami'u kalam Allah sa'iqu. Yang demikian itu dikarenakan mereka para malaikat bila mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala mereka pingsan. Nah, mereka pingsan ketika mendengarkan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Saking takutnya yang disebutkan tadi ketika mendengarnya wahyu itu seperti gemerincing rantai besi yang diseret di atas batu licin. Suatu yang mengkhawatirkan, menggelisahkan. Nah, sehingga malaikat ketika mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala pingsan. Lagi disebutkan tadi. Ini pun di antara ujian yang menimpa para nabi. Bukan yang biasa-biasa saja ketika mendengar wahyu. Nah, tapi gemetar. Ujian yang luar biasa mengenai para nabi. Nah, dan para malaikat summa idza afaqu akhadhu yasu. Apa mereka sadar? Mereka mulai bertanya. Fayaqulun madza qala rabbukum? Mereka mengatakan apa yang diucapkan oleh Rabb kalian. Fayaquluna qala al-haq. Dan mereka mengatakan yang diucapkan adalah kebenaran. Sebagian yang mengatakan juga pendapat mengatakan itu adalah Jibril. Ketika malaikat-malaikat yang lain pingsan mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka bangkit, nah, ketika mereka tanya apa yang diucapkan oleh Rabb kalian, Jibril yang mengucapkan oleh Rabb kalian itu adalah kebenaran. Dikatakan Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga suatu keutamanya sangat besar. Ketika ada yang bisa mendengar langsung ucapan Allah. Nah, seperti hanya Nabi Musa alaihissalam. Digelari Kalimur Rahman. Orang yang mendengar langsung ucapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, qawluhu wa huwa al-aliyyul kabir. Ucapan dalam ayat tersebut, dan dialah Allah yang maha tinggi dan maha besar. Ulul qadr wa ulul qahr wa ulul dzat. Ya, maha tingginya Allah mencakup tiga hal. Pertama, ulul qadr. Tinggi kedudukannya. Ulul qahr, tinggi kekuasaannya. Wa ulul dzat, tinggi zatnya. Di antara tiga perkara ini, nah, yang diselisihi oleh ahlul bid'ah yang menyimpang adalah ulul dzat, tingginya zat Allah Subhanahu wa taala. Mereka sepakat Allah itu maha tinggi kedudukannya, Allah maha tinggi kekuasaannya. Tapi mereka mengingkari ulu zat, tingginya zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Dikarenakan pendapat mereka Allah itu berada di mana-mana. Allah itu menyatu dengan makhluknya. Ya. Padahal ayat yang kita bacakan tadi, wahuwal ali, dialah maha tinggi, ini mencakup semuanya. Uluwul qadar, uluwul qahar, dan uluwul dhat. Ya. Zat Allah pun maha tinggi. Falahul uluwul kamilu min jami'il wujuh. Ya. Maka bagi Allah subhanahu wa ta'ala, al-uluwul kamil, ketinggian yang sempurna, min jami'il wujuh, dari segala sisi. Kama qala Abdullah ibn Mubarak, lama qila lahu bimada na'rifu rabbana. Sebagaimana yang diucapkan oleh Abdullah ibn Mubarak, ketika dikatakan kepadanya, dengan apa kita mengenal Rabb kita? Ya. Dengan apa kita mengenal Rabb kita? Kata Ibn Mubarak, qala bi annahu ala arsyihi. Ya. Bahwasanya Allah itu meninggi, ya, menaik di atas arsy-Nya. Arsy ini makhluk yang paling tinggi. Arsy Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Langit 7 lapis langit. Naam. Di atas langit itu ada arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bumi, langit belum seberapa besarnya dibandingkan dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala ya meninggi, menaik di atas arsy-Nya. Nah, kursi Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi. Kursinya Allah itu ya meluasi langit-langit dan bumi. Nah, dan ternyata ars Allah itu lebih besar lagi daripada kursi. Ya. Kalau diibaratkan seperti cincin yang dilemparkan ke dalam padang pasir yang luas. Padang pasir yang luas itulah diibaratkan dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara cincin tadi diibaratkan dengan kursinya. Sementara kursinya Allah lebih luas daripada langit dan bumi. Ya subhanallah. Nah, sangat besarnya Allah Subhanahu wa taala.